بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf. Demi Al-Qur'an yang mulia. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un 'ajib. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib. A'idha mitna wa kunna turaba, dhalika raj'un ba'id. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Qad 'alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaaha wa zayyanaaha wa ma laha min furuj. Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah. Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan fa'anbatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. Sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud, telah mendustakan Rasul-Rasul. وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ. Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعْ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ. Dan juga penduduk Aikah, serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul. Maka berlakulah ancamanku atas mereka. Afa'ayna bil khalqil awwal, bal hum fi labsin min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Waja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Wa nufikha fis-sur. Zalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Lahum ma yasha'un fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanqabu fil biladi hal min mahis. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yaumul khuruj. Yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk. Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, dhalika hashrun 'alaina yasir. Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Nahnu a'lamu bima yaqulun, wa ma anta 'alaihim bijabbar. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.